Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab haqqur rajul 'alal mar'ah wa haqqul mar'ah 'ala zawjiha. Hak seorang laki-laki dari istrinya dan hak seorang wanita dari suaminya. Maka kita ringkas dengan judul hak suami istri. Qala rahimahullah, beliau membawakan sanadnya rahimahullahu ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Muawiyah ibn Malik qala haddathana Khalaf wa huwa ibn Khalifah an ba'di bani akhi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la yasluh li basharin an yasjuda li basharin walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha. Disebutkan riwayatnya selain Imam Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan juga Al-Bazzar, dan dinukil pula oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid. Ikhwanibidina azakumullah, disebutkan dengan sanad ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yasluh li basharin an yasjuda li basharin. Tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lain. Walau saluha li basharin an yasjuda li basharin, kalau saja seorang manusia dibolehkan untuk sujud pada manusia lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud pada suaminya. Min 'idami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami dari para wanita. Artinya besarnya hak suami dari istrinya. Sehingga kalau boleh sujud manusia pada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan sujud pada suaminya. Qala rahimahullah, berkata lagi Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Mahmud ibn Ghailan qala amba'ana Abu Ahmad qala amba'ana Mis'ar an Abi Utbah an Aisyah qalat. Disebutkan sanadnya kepada Aisyah, atau sampai bersambung pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah berkata, سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة. Aku bertanya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya, siapa manusia yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Siapa manusia yang paling besar haknya atas seorang wanita? Qala zawjuha, kata Nabi, suaminya. Jadi kalau ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang wanita, maka yang paling besar adalah hak suami. Qultu fa ayyun nasi a'zam haqqan 'ala ar-rajul? Ditanya lagi, kalau begitu, apa yang paling besar hak manusia atas seorang laki-laki? Berarti sekarang bicara sebaliknya. Kalau laki-laki memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, hak siapa yang paling besar? Qala ummu, dijawab ibunya. Berarti kalau seorang laki-laki, seorang suami, hak yang paling besar yang harus dia tunaikan adalah hak ibunya. Jangan dikalahkan dengan hak istrinya. Tetapi kalau seorang wanita, barakallahu fikum, maka hak yang paling besar yang harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Dan tidak pantas kita protes kepada Rasulullah SAW. Tidak pantas kita protes pada hukum-hukum Allah yang sudah diputuskan. Sesungguhnya orang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau sudah diputuskan satu keputusan, tidak ada pilihan lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang maknanya, tidaklah laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerimanya. Lagi pula, kalau seorang istri hak yang paling besar adalah kepada suaminya, tetapi suami hak yang paling besar bukan kepada istrinya, tetapi engkau wahai para wanita, niscaya engkau akan mendapatkan hakmu dari anak laki-lakimu insyaallah. Mereka akan menjadikan engkau sebagai orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian dua riwayat saja yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam membahas hak laki-laki. Tetapi sungguh satu riwayat saja dari dua riwayat ini sudah cukup. Sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami, sampai-sampai kalau boleh sujud, hendaklah seorang wanita sujud pada suaminya. Yang berikutnya, hakul mar'ah ala zawjiha. Hak seorang wanita dari suaminya. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sanadnya, akhbarana Ishaq ibn Mansur. Qala anba'ana Yahya an ibn Ajlan. Qala haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau berkata, Allahumma inni uharrij haqqad dha'ifain al-yatim wal-mar'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis ini, ya Allah, aku sungguh sangat memberatkan haknya dua orang lemah. Aku sangat memberatkan hak orang lemah. Kalimat uharrij yang saya terjemahkan dengan memberatkan disebutkan oleh Ibnu Asir dalam kitabnya Nihaya fi Gharibil Hadis. An-Nihaya fi Gharibil Hadis adalah kitab yang membahas tentang kalimat-kalimat yang sulit di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Asir dalam kitabnya itu, qala uharrij ay udayyiquhu ay uharrimuhu ala man dhalamahuma. Yani Rasulullah SAW mengharamkan orang yang akan mendolimi haknya dua orang lemah. Rasulullah SAW melarang keras orang yang mendolimi dua orang yang lemah. Siapa? Al-yatim wal-mar'ah. Anak yatim dan wanita. Yani istri. Fa'innahunna awanun alaikum. Karena mereka itu adalah seperti tawanan di bawah kalian. Sebagaimana disinggung, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam khutbah terakhir. Bayangkan khutbatul wada', khutbah perpisahan. Khutbah terakhir. Yang artinya Rasulullah SAW pasti akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Karena setelah itu tidak bertemu lagi dengan manusia. Beliau diwafatkan oleh Allah SWT. Ternyata di khutbah terakhirnya, Rasulullah SAW menyatakan, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun alaikum. Aku pesan pada kalian, hati-hati menjaga para wanita, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang di bawah kalian. seperti tawanan di bawah kalian. Artinya kalau kalian zalim, siapa yang akan membelanya? Kalau engkau berbuat sesuatu yang tidak adil atau berbuat sesuatu yang zalim kepadanya, siapa yang akan membela dia? Dia di bawah kamu, di bawah kekuasaanmu, di rumah kamu, wahai para suami. Sehingga disebutkan di sini dalam hadis ini sangat jelas, ana uharrij, kata Nabi. Sungguh, ya Allah, aku uharrij alam alaihim haqqad da'ifain. Aku pentingkan, aku keraskan, aku beratkan haknya dua orang lemah. Siapa dua orang lemah? Al-yatim wal-mar'ah. Riwayat kedua, lafaznya juga hampir sama, kita bacakan sanadnya. Qala rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Bakkar. Qala, akhbarana Muhammad, wa huwa ibn Salamah, an ibn Ajlan, an al-Mukbiri, an abihi, an abi Shuraih al-Khuzai. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sampai kepada Abi Shuraih, bahwasannya Nabi SAW bersabda, Allahumma, inni uharrij haqqad da'ifain, ya Allah, aku pentingkan hak dua orang lemah, haqqal yatim, wa haqqal mar'ah, haknya anak yatim, dan haknya wanita. Qala rahimahullah, beliau juga membawakan riwayat yang berikutnya, أخبرني حسين ابن منصور ابن جعفر قال أخبرنا مبشر ابن عبد الله قال أخبرنا سفيان ابن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية قال beliau berkata أتيت النبي aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan sanadnya sampai kepada Muawiyah. Bahwa Muawiyah berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma dufi'tu ilaihi qultu. Ketika aku masuk kepadanya, aku berkata, billahi alladhi arsalak. Ahuwa arsalaka bima taqul. Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu. Apakah dia mengutusmu dengan apa yang kau ucapkan ini? Kata Nabi, na'am. Iya. Qala wa huwa amaraka bima ta'muruna bihi. Apakah dia, Allah, menyuruh kamu dengan sesuatu yang kamu menyuruh kami semuanya? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Artinya, yang diucapkan Nabi, itu diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan. Yang diperbuat oleh Nabi, juga diperintahkan oleh Allah untuk diperbuat. Yang diperintahkan oleh Nabi juga karena Allah menyuruh untuk memerintahkan. Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala fama taqulu fi nisa'ina? Kalau begitu, apa yang kau katakan tentang para wanita kami? Ini apa pendapatmu tentang para istri-istri kami? Dijawab oleh Rasulullah SAW, huwa harsun lakum. Mereka adalah ladang-ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang-ladang kalian dari manapun kalian mau. Wa at'imuhunna mimma ta'kulun. Dan berikan makan pada mereka seperti apa yang kalian makan. Waksuhunna mimma talbasun. Dan pakaikanlah pada mereka pakaian seperti yang kalian pakai. Wala tadribuhunna. Dan jangan kalian pukul mereka. Wala tubak. Wala tuqabbihuhun, dan jangan kau jelekkan mereka. Ini hak seorang istri dari suaminya. Yaitu bahwa mereka adalah ladang-ladang kalian, silakan datangi dari manapun kalian mau. Kemudian beri makan seperti yang kamu makan. Artinya nilainya sama. Atau kurang lebih sama. Berilah pakaian pada mereka seperti yang kamu pakai. Tentunya bukan bentuknya sama, karena pakaian laki dengan pakaian perempuan berbeda. Tetapi maknanya adalah nilainya kurang lebih sama. Artinya engkau memakai yang sekelas itu, dia juga memakai yang sekelas itu. engkau pakai pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, mereka juga memakai pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kalau engkau memang orang tidak mampu pakai yang sederhana, tidak apa-apa, berikan pada istri yang sederhana. Barakallahu fikum, pakailah seperti yang kamu pakai, yang senilai setingkat dengan apa yang kamu pakai. Beri makanan mereka seperti yang kamu makan, beri pakaian mereka seperti yang kamu pakai, dan wala tadribuhunna. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan wala tadribul wajh, jangan memukul wajah. Dan itu barakallahu fikum yang sahih. Mengapa? Karena kalau jangan memukul secara umum, justru dalam Al-Quran ada saat-saat tertentu yang dibolehkan memukul istri. Allah SWT menyebutkan dengan kalimat wadribuhunna, dan pukullah mereka kalau mereka melanggar. Sehingga tentunya yang dimaksud adalah wala tadribul wajh, jangan memukul wajah. Wala tuqabbihuhunna, dan jangan jelekkan mereka. Jangan ejek mereka. Barakallahu fikum, para wanita adalah makhluk-makhluk yang lemah, dan para wanita adalah orang yang sangat berperasaan. Engkau pukul dengan engkau cerca dia, mungkin lebih sakit dicerca bagi mereka. Mungkin lebih sakit kalau dicerca. Maka kata Nabi, jangan tuqabbih, jangan jelekkan mereka. Itu makna pertama. Jangan jelekkan, yakni jangan mengejek dengan mengatakan kamu begini, kamu begitu. Baik. Makna kedua, jangan ucapkan qabbahallah atau qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan kamu. Itu tuqabbih juga maknanya, qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan kamu. Jangan. Dia istrimu. Bagaimana mungkin engkau ingin mendapatkan istri yang jelek? Bukankah seorang suami ingin mendapatkan istri yang baik, yang cantik? Barakallahu fikum. Maka jangan salah dalam mendoakan. Karena marah, doanya qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan kamu. Astagfirullah. Kalau dikabulkan bagaimana? Kamu punya istri yang jelek? Punya istri yang cacat? Punya istri yang demikian-demikian? Barakallahu fikum. Sehingga syukurilah apa yang ada pada istrimu, dan sabarilah kekurangan-kekurangannya. La tuqabbih. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.